Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau umpama sholat pada waktu duhur, mungkin perjalanan dari kantor atau ketiduran sampai waktu asar, kemudian sholat qodonya itu yang didahulukan yang mana? Kemudian yang kedua, misalkan ada ibu-ibu yang habis melahirkan, hamil sampai melahirkan pada bulan puasa, kemudian menyusui sampai bulan puasa kemudian lagi. Jadi untuk membayarnya itu puasa dengan fidyah apa bagaimana? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Bagus. Yang dikerjakan lebih dahulu adalah zuhurnya baru asar. Zuhurnya baru asar. Kecuali diperkirakan kalau mendahulukan zuhurnya akan kehabisan waktu asar. Maka asarnya lebih didahulukan. Tetapi sama-sama boleh. Cuma itu sifatnya afdoliyah saja. Yang lebih utama yang mana. Maksudnya sekarang dia ketinggalan zuhurnya sudah mepet jam 5:30. Dia kalau zuhur dahulu malah asarnya ketinggalan. Ya sudah asarnya duluan. Daripada asarnya nanti yang ketinggalan lagi. Jadi kalau dalam kondisi normal, 3:30 itu baru bisa. Duhurnya itu baru asar. Okay. Yang kedua tadi, apa? Dia punya kesempatan untuk mengqadha puasa itu sampai sebelum Ramadan yang akan datang. Kalau sampai melewati Ramadan lagi, itu kena penalti. Di samping mengqadha juga plus bayar fidyah. Ya. Karena ada hadis Aisyah. Aisyah itu oleh Rasulullah, Anda bisa kata Rasulullah untuk mengqadha salat sampai ila ma qabla Ramadan, sampai sebelum Ramadan yang akan datang. Sebagai sanksinya kalau sampai lewat lagi, dia kena plus juga mengqadha lalu juga bayar fidyah. Oke, monggo silakan. Apa maksud sebenarnya sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Burhan kalau enggak salah tadi yang menukil qaulul qadim Imam Syafi'i bahwa salah satu ahli warisnya meninggalkan melakukan atau mengqadha karena meninggalkan apa tadi harta gitu. Nah, maksud harta di sini apa yang sebenarnya gitu. Kenapa kok meninggalkan harta tapi qadhanya dengan sholat gitu. Mohon penjelasannya, makasih. Ya, bagus. Ini dibaca wa naqala Ibnu Burhan anil qadim annahu yalzamul wali in khalafa tirkatan ay sholli anhu kasawm. Bahwa menurut Ibnu Burhan dalam qaul qadim Imam Syafi'i bahwa walinya atau ahli warisnya itu wajib mengqadha salat itu jika meninggalkan tirkah. Tirkah itu artinya peninggalan ahli waris. Harta-harta warisan. Maka ahli warisnya itu wajib mengqadha sholatnya. Kenapa? Dia dapat warisan. Dapat warisan. Maka inilah juga kemudian ada pendapat yang lain. Apakah harus dikerjakan sendiri atau boleh disubkan ke orang lain? Maksudnya begini. Tolong Ustaz ya, qadhakan orang tua saya untuk sekian bulan tidak sholat. Itu bukan ahli waris Ustadz ini. Ya. Tapi kemudian dikasih bisyarah oleh ahli warisnya dari tirkahnya itu kepada ahli waris. Kepada Ustadz itu dari ahli warisnya itu. Berarti dianggap bahwa tirkah itu masih ada hakul mayit, haknya mayit. Haknya mayit. Maksudnya apa? Harta waris itu jangan diwaris dahulu sebelum dipenuhi kewajiban-kewajiban kepada orang yang sudah meninggal dunia. Paham ya? Punya hutang, bayar hutangnya dahulu. Punya janji, bayar janjinya dahulu. Punya nazar, dibayar nazarnya dahulu. Punya hutang sholat, nah dibayarkan juga hutangnya sholatnya itu. Kalau mau harus bayar, ya dibayarkan itu. sebagai bisyarah kepada orang yang mengqadha. Paham nggih? Nggih. Monggo silakan. Terima kasih. Melanjutkan jawaban dari Ibu tadi, ketika pada saat kita melaksanakan khodok sholat nanti, katanya duhur dikerjakan dulu. Padahal pada saat itu kita masuk ke masjid, tepat di situ dilaksanakan sholat asar berjamaah, Pak Ustaz. Nah, di situ apakah kita lebih mengutamakan sholat berjamaah asar terlebih dahulu, kemudian kita mengkhodok yang duhur? Tuh, terima kasih. Sholat asar jamaah lebih dahulu. Jadi kalau masuk ke masjid, kok sedang didirikan sholat jamaah, jenengan langsung ikut makmum. Baru setelah sholat asar, jenengan mengkodok duhur tadi yang ketinggalan. Okay. Itu dalam kondisi tidak berjamaah, di rumah kok ketiduran bangunnya 3:30, itu duhur dahulu baru asar. Tapi kalau jenengan ke masjid, wah ini orang sudah sholat asar, jenengan punya ketinggalan duhur, tetap langsung bermakmum, niat sholat asar. Baru setelah salam, jenengan mengkodok duhurnya itu. Ya, terima kasih. Terus tambahin lagi, pada saat kita mau bepergian, Pak Ustaz, itu tepatnya pada hari Jumat. Hari Jumat. Nah, maksud kami, pada hari Jumat itu, kita menjamak dengan sholat asar. Jadi, antara Jumat dan asar kita jamak sekalian. Soalnya setelah Jumatan kita harapannya tuh pergi jauh Pak ya. Sehingga harapan nanti pada saat nyampe di tempat tujuan mungkin asarnya kehabisan. Itu. Dan saya bagaimana caranya nanti itu menjamak antara sholat Jum'ah dan sholat asar. Ya bisa. Bisa. Bisa. Asalkan diniatkan dua-duanya. Ketika Jum'at itu juga jam'an. Ketika asar juga jamak, asar kan memenuhi syarat bepergian jaraknya masafatul qasrin, niatnya bukan untuk tujuan maksiat dan kemudian tidak sampai mudat mukim 3 hari, itu bisa Jumat dijamak dengan asar. Nih dikasih yang lain lagi ya, monggo. Apabila ada seorang yang tidur, terutama sholat subuh. Tidur, adzan ini bangun Ustaz, bangun dalam keadaan sadar, tetapi dia tidur kembali, mengentengkan nanti sholat aja nanti sebelum waktunya habis, sehingga duhur ini bangun. Nah, orang ini apakah orang dinamakan melalaikan sholat, dan yang kedua apakah wajib qadha? Yang kedua, apabila kita sholat atau tertinggal, kita mengim. Bagaimana niat kita? Apakah niat kita kodok, adaan atau kodok ketika kita melakukan sholat di waktu yang tahrim? Terima kasih. Ya baik. Pertama, orang sudah bangun tapi malas gak mau bangun, tidur lagi sampai hilang waktu, malah wajib dia segera mengkodok. Wajib segera mengqadha, tapi dia berdosa. Berdosa karena sudah melalaikan sholat. Wajib segera. Jadi karena udzur saja itu sudah wajib mengqadha. Apalagi sengaja meninggalkan sholat, lebih wajib lagi mengqadha. Tapi dia berdosa kalau sengaja melalaikan tadi itu. Ya. Itu. Yang kedua, dia itu tahrim tetap itu adaan. Cuma dia sholatnya di waktu yang sudah tahrim. Qadha'an itu sudah di luar waktu. Waktu tahrim itu masih dalam waktu. Cuma sudah mepet-mepet di akhir. Maka itu waktu tahrim tetap itu adaan, bukan qadha'an. Karena masih dalam waktu itu. Itulah para bapak, para ibu. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Dan termasuk orang-orang yang senang melaksanakan sholat. Dan semua sholat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma anfa'na bima'alamtana, wa'alimna ma yanfa'una, warzuqna ilman yanfa'una, wazidna ilman ulahala kulli hal. Rabbi faj'al mujtama'na, ghayata husnul khitami, wa'tina ma'akud sa'alna, min atayakal jizami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah min barakatil Fatihah.